ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَصَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ قَالَ شَيْخُ سَعْدِي فِي بَيَانِ كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ Fakare pangkerdan dan fakare pangkerlu. Kembali kita lanjutkan kajian kita membaca dari para kita tafsir dari Rahman di tafsir kalam mana? Kita tafsir yang ditulis oleh salah seorang ulama Saudi ya, Syaikh Sa'di rahimahullah, Abdul Rahman bin Nasir. Kita telah memasuki ayat yang ke-87 daripada Surat Al-Baqarah. Yani firman-Nya, "Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qafayna min ba'dihi bi-rusul." Dan sungguh-sungguh kami telah memberi kepada Musa al-kitab, yakni Taurat. "Wa qafayna min ba'dihi," dan kami susulkan dari setelahnya bi-rusul, dengan rasul-rasul. Setelah Musa, ini masih ada banyak rasul-rasul yang lainnya, hingga kemudian wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinah, dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinah. Bayyinah, bayyinah, bukti-bukti kebenaran rasulannya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan dia, kami kuatkan dia dengan ruhul qudus dari Jibril. Apakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum, apakah setiap kali datang kepada kalian seorang rasul dengan membawa sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian kemudian sombong, tidak menerima risalah tersebut, tidak beriman kepada rasul tersebut. Fafarifan kandatum, sebagian mereka para rasul tersebut kalian dustakan. Wafarifan fakturun, dan sebagian yang lainnya kalian bunuh. Ini adalah sikap daripada Bani Israil terhadap para rasul. Putusan Allah SWT yang sangat buruk sekali. Sedangkan Allah SWT telah mengutus rasul-rasul yang banyak. Banyak sekali rasul-rasul dari kalangan Bani Israil. Dari Bani Israil sendiri, bukan dari yang lain. Termasuk yang paling besarnya adalah Musa alaihi salam. Allah berikan kepadanya kitab Taurat, kitab besar. Kemudian setelah itu bersusul-susulan rasul-rasul yang lainnya setelah Musa, sampai kemudian tiba masanya diutusnya Isa ibnu Maryam. Itu pun juga membawa bayinat yang sangat banyak. Maka setiap kali diutus kepada Bani Israil rasul dari Allah SWT yang ternyata membawa perkara-perkara tidak sejalan dengan hawa nafsu dan kepentingan mereka, mereka pun sombong. Artinya mereka tidak, bukan karena tidak tahu kalau itu benar-benar rasul utusan Allah. Mereka tahu, karena sombong artinya adalah menolak benar. Tahu dan tidak mau menerimanya. Itulah sombong. Kemudian imbas daripada kesombongan mereka, sebagiannya didustakan, sebagian lagi dibunuh bahkan. Qala Syekh Sa'di rahimahullah, yabtanu ta'ala ala bani Israel an arsala ilaihim kalimah Musa wa atahu Tawrat. Allah Ta'ala menyebutkan karunia-Nya kepada bani Israel dalam ayat ini. Jadi dengan mengutus kepada mereka Kalimur Rahman, Rasul yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajak bicara langsung. Bukan berhadapan secara langsung, tetapi diajak bicara secara langsung. Maka Nabi Basari Nabi Kalimahullah illa wahnya awmi warai bijak awmi usila rasulat bayuk ya biir ini mayasnya. Di sini disebut Kalimur Rahman Musa alaihi salam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mengajak bicara Musa. Ya. Tetapi tentunya ini warai hijab. Dan yang dia bicara secara langsung oleh Allah adalah selain Musa adalah Rasulullah Muhammad SAW di saat kejadian Isra Mi'raj. Dia bicara langsung. Itu juga Rasul tidak melihat Allah SWT pada saat itu. Tetapi ada hijab yang melapisinya berupa cahaya. Beliau menyatakan saat ditanya hal baik kalau apakah Anda melihat Rabbu ya Rasul, beliau menyatakan nurun an'al, cahaya bagaimana aku bisa melihat. Tapi Allah SWT berbicara langsung kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah adalah Khalilullah dan Kalim. Sama. Khalil dan Kalim sekaligus. Dua predikat tersebut dipakai oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Adapun Musa adalah Kalimur Rahman, sedangkan Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Wahatahu Taurat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Musa kitab Taurat. Sunnata ba'a min ba'dihi fi rusul alladzina yahkumuna bi Taurat. Kemudian diikuti setelahnya rasul-rasul, yang rasul-rasul tersebut mereka berhukum dengan kitab Taurat. Berhukum dengan kitab Taurat. Demikian apa yang disebutkan oleh Syaikh. Sedangkan di antara yang disebutkan oleh para ulama kita, perbedaan antara Nabi dengan Rasul, bahwasannya kalau Nabi diutus maka dia menerapkan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya. Sampai kemudian diutusnya Rasul yang berikutnya, maka akan membawa syariat baru. Ibul Injalna Syiratan Wa Minhajah. Masing-masing ya, Rasul membawa syariat baru. Bisa menambah, bisa mengurangi daripada syariat Rasul sebelumnya. Adapun Nabi-Nabi yang datang berikutnya ini menerapkan syariat daripada Rasul yang saat dahulu. Adapun di sini dohirnya Rasul-Rasul tersebut yang datang setelah Musa menerapkan syariat Taurat, syariatnya Nabi Musa. Wallahu a'lam. Kiraan khotaman anbiya'ahum bi'isa ibni Maryam alaihissalam. Sampai kemudian ditutuplah ya khotamul anbiya pada Bani Israel. Penutup nabi-nabi Bani Israel adalah Isa alaihissalam. Karena setelah Isa ini nanti akan ada masa fatrah, vakum risalah, yang lamanya sekitar hampir atau sekitar 500 tahun, bisa lebih atau hampir sekitar masa fatrah yang sangat panjang, 500 tahun. Yang kemudian diutuslah khotamul anbiya wal mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Israel adalah Yakub, sedangkan Bani Ismail berbeda jalur. Yakub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Nabi Allah Ibrahim memiliki putra dua, Ismail dan Ishaq. Dari Ishaq ini turun temurun para anbiya dari Israel. Adapun dari Ismail tidak ada nabi kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa atahu min al-ayatil bayyinat. Dan Allah berikan kepada Isa ayat-ayat bayyinat, tanda-tanda kebenarannya. Ma yu'min 'ala mithlihi al-bashar. Ma yu'min 'ala mithlihi al-bashar. Yang tentunya manusia akan beriman dengan semisal apa yang dibawa oleh Isa dengan bukti-bukti kebenaran rasulannya. Kalimun nasa filmat diwakata, bisa berbicara kepada manusia dalam keadaan masih dalam ayunan, dalam gendongan, dalam kokongan, masih dalam keadaan disusui oleh Maria. Inni Abdullah atani Allah kita berjalan dengan dia, berjalan kembali pada nama Tuhan, mau sholat itu sholat di wasiatnya dengan mandur tuhaya, terus bisa berbicara dalam keadaan masih bayi. Dalam buaya. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala ajarkan kepadanya tidak hanya diberikan Injil, tapi juga diajarkan kepadanya Taurat. Wa yu'allimuhu Taurat, Alkitab, wa hikmah, wa Taurat, wa Injil. Diajarkan kepada Isa. Alkitab dan Al-Hikmah, dan juga diajarkan atau juga hari. Mampu dengan izin Allah menciptakan burung dari tanah. Inni akhluqu min at-tini ka hayy abifair fa anfukhu fihi fa yakunu khayran bi idznillah. Aku buat, aku bentuk menjadi seperti burung, ya. Bentuk burung begitu dari tanah liat. Kemudian hanya sekedar ditiup. Ditiup oleh Isa. Dengan tiupan tersebut menjadi burung yang terbang. Bismillah. Dengan izin Allah. Dikuatkan oleh Allah dengan Roh Kudus. Wa ubrihul akmaha wal abros. Aku bisa menyembuhkan penyakit sopak dan belang. Penyakit kusta bahkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya diusap. Mampu sembuh. Orang yang buta diusap oleh tangannya Isa seketika dia bisa melihat. Sesuatu yang sampai saat ini kedokteran tidak akan mampu melakukan. Itulah mukjizat. Tidak akan bisa. Bahkan sampai saat ini dengan teknologi modern sopan itu belum bisa disembuhkan. Nah, bisanya hanya diminimalisir saja untuk tidak kemudian merangkat. Atau untuk menyembuhkan belum bisa. Sedangkan sama Isa hanya sekedar diusap-usap. Sembuh seketika. Wa umyil mauta bi'idnillah. Aku hidupkan orang mati dengan izin Allah. Itu semua merupakan bajinan. Bukti-bukti kebenaran perasulan daripada Isa. Bahwa nabi bima ta'kulu nama tabjasiru nabi buyutiku. Aku bisa menyampaikan kepada kalian apa yang kalian makan di rumah kalian. Kamu tadi makan ini. Semuanya bisa disebutkan. Dan apa yang kalian sembunyikan dalam rumah-rumah kalian, kalian rahasiakan, diberitahukan. Karena dikuatkan oleh Allah dengan Roh Kudus. Diberitahukan kepada Isa sebagai mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Tiba-tiba di Roh Kudus ai qawlullah di Roh Kudus. Dan kami kuatkan Isa dengan Ruhul Kudus. Menguatkan dengan Ruhul Kudus. Kolak parun peskirin. Berkata mayoritas ulama ahli tafsir Innahu Jibril alaihi salam. Dan ini yang paling rajih dengan berdasarkan ayat-ayat ya, yang ada bahwasannya Ruhul Kudus adalah Nazzalahu Ruhul Kudus. Ruhul Amin. Anafal di kalimatku naminan mungkini. Ruhul Amin ini. Wakilah, dan ada yang mengatakan makna daripada Ruhul Kudus adalah innahu al-iman alladhi yu'ayyidullah bihi ibadah. Ruhul Kudus adalah keimanan yang Allah kuatkan dengannya hamba-Nya. Dan pendapat mayoritas mufassirin itulah yang rajih. Ruhul Kudus jadi Jibril. Tsumma ma'a hadhihi an-ni'am allati la yuqaddar qadruha. Lamma atahum dimalatah wa'afusukum istagfartum. Kemudian bersama dengan nikmat-nikmat ini yang tidak sanggup untuk ditentukan seperti apa kadar besarnya, luar biasa ya, dimana para anbiya, para rasul semuanya berasal dari Bani Israil. Sungguh itu adalah keutamaan yang biasa untuk Bani Israil. Sampai-sampai mereka dengan keutamaan utama tersebut mereka hafidh. Artinya mereka tertipu dengan diri-diri mereka. Mereka menganggap diri mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u, kami adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Dan sampai pada taraf justru bukan bersyukur dengan syukur yang semestinya, tapi justru mereka bersikap menentang dengan penentangan yang keras, melampaui batas, membunuh para nabi dan semisal, menganggap tidak akan mendapatkan azab dan tidak akan mendapatkan siksa di akhirat. Kalaupun masuk neraka maka hanya sekedar beberapa saat saja, hitungan hari, ayam ma'dudah. Manaudzubillah. Diberi keutamaan yang luar biasa, besar, tetapi bukan disyukuri, justru kebanyakan mereka melampaui batas terhadap nikmat-nikmat tersebut. Yani nikmat-nikmat yang la yuqaddar qadruha, tidak bisa sebenar, tidak sanggup untuk dikadar seperti apa besar. Lama atau hukum, di saat kemudian datang kepada kalian, bima la tahwa, ini para rasul, itu merupakan nikmat-nikmat Allah atas kalian, dengan membawa sesuatu yang tidak mencocoki hawa nafsu kalian, istakbartum, kalian sombong, anil imani bihi, sombong daripada keimanan terhadap mereka, para rasul, yang merupakan nikmat Allah atas kalian sejatinya. Kalau seandainya kalian orang-orang yang berpikir, berakal, tentunya itu merupakan kebanggaan bagi kalian untuk kemudian kalian menjaga iman tersebut. Wa faddalakum 'ala katsirin mimman khalaq. Allah telah mengutamakan kalian terhadap mayoritas daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Laqad karramna bani Israil, kata Allah. Allah telah memuliakan bani Israil dengan berbagai macam kalimat-kalimat, tetapi itu semua dibalas oleh Bani Israil dengan kekufuran mayoritas mereka, dengan kedurhakaan, dengan kesombongan. Fafariqan minhum kadzabtum, sebagian mereka dari para nabi, para rasul kalian dustakan. Wafariqan takfurun, dan sebagian lagi kalian bunuh. Para nabi justru mereka kejar-kejar mereka itu. Alhamdulillah. Pakotnya tumul hawa ala hidayah. Kalian lebih mengedepankan hawa nafsu kalian daripada hidayah. Wa'atakumud dunya 'alal akhirah. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Maka kalimat ini ya merupakan kalimat taubih. Wakilnya taubih buat tasdid malaya. Pada kalimat ini terdapat taubih. Dan Allah SWT menjelekkan mereka, mengharsif mereka, dan mencela mereka dengan keras yang tidak tersamakan. Jadi bahasa seperti ini adalah bahasa taubih, itu sesuatu yang tidak tersamakan. Allah SWT menghakim mereka dengan keras, mencela mereka dengan keras. Diutus para nabi, bahkan para rasul dari kalangan ulul azm kepada mereka, bukannya mereka bersyukur dan memuliakannya, mengagungkannya dan menjadi kebanggaan bagi mereka, tapi justru mereka memusuhinya, mengingkarinya, dustainya, dan bermaksiat kepadanya. Alhamdulillah. Ayat berikutnya. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka mengatakan hati-hati kami tertutup. Alhamdulillah. Bala'anahumullah, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Faqalila ma yu'minuna, pasti sekali mereka itu beriman. Ai yani i'tadaru 'anil iman bima da'au kau ilai ya'iha rasul ya'amna kulubahum hul. Ini mereka Bani Israel i'tidar, beralasan daripada keimanan. Jadi tidak adanya niat untuk beriman terhadap apa yang engkau seru mereka kepadanya, wahai rasul, wahai Rasulullah Muhammad SAW. Mereka i'tidar, mereka menyebutkan alasan bahwa hati-hati mereka itu terdapat penutup. Buluk ay 'alaiha ila wa aqiyah. Jadi ada penutupnya. Hati mereka itu ada penutupnya. Fala taqahu ma taqul, sehingga mereka tidak paham apa yang engkau ucapkan ya Rasul. Yakni fa yakunu lahu bi syamihim udrun li 'adami ilm. Yakni jadilah bagi mereka seolah-olah demikian ya. Jadilah bagi mereka dengan anggapan mereka itu merupakan udzur karena ketidak tahuan mereka ada ilmu. Maka ini merupakan dalil bagi orang-orang yang mengenal petunjuk, mengenal jalan hidayah sampai padanya dakwah, tetapi dia tidak mau mengambilnya, tidak mau tahu, tidak mau menggubrisnya. Ini merupakan dalil bahwa orang-orang yang seperti ini tidak ada udzur bagi mereka. Udzur bil jahl itu bagi orang-orang yang tidak sampai kepadanya dakwah. Udzur bil jahl adalah bagi orang-orang yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk tahu tentang kebenaran, tahu tentang risalah. Mereka dapat udzur ya, karena mereka hidup di tempat yang memang tidak memungkinkan sampai padanya dakwah. Adapun setiap saat, setiap waktu mereka mungkin untuk bisa mendapatkannya, sekedar mereka ada niatan sedikit, gerak sedikit, dia dapat mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan hidayah, tapi tidak dijalankan. Maka orang-orang yang seperti ini yang tidak mendapatkan ilmu. Ya, keadaannya seperti orang-orang Yahudi yang mereka mengira tidak mau beriman. Kenapa? Kalau beriman ya nanti otomatis akan tahu banyak perkara yang harus mau tidak mau mengikuti, menjalani. Mereka tidak mau dengan itu. Ulubunabul, hati-hati mereka ya, hati-hati kami tertutup. Kami tidak tahu, tidak paham terhadap apa yang kami sampaikan. sehingga hal itu dianggap sebagai udur. Karena memang mereka itu orang-orang cerdas, orang-orang cerdas, orang-orang pintar, tapi melampaui batas, pemintar atau pintari ya. Mau pintari syariatnya nggak bisa. Oh, kalau tidak tahu kan dapat udur. Nah, ini jadikan alasan. Saya kan tidak tahu. Dianggap itu sebagai udur. Kulu punahul. Falihada qala ta'ala. Hanya Allah Ta'ala menyatakan, Bal'anakumullahu bikufrihim. Bahkan laknat Allah atas mereka. Dengan sebab kekufuran mereka. Allah sikap kekufuran. Padahal mereka mengatakan, anggapan mereka bahwasanya kami tidak tahu menahu berarti punya udur. Ternyata tidak. Jadi orang-orang yang mereka tidak mau belajar ilmu agama, ya, kalau mereka masih berada dalam satu akidah yang cukup untuk dengan itu keislaman mereka terjaga, maka mereka dalam hal itu tidak dikafirkan. Adapun ibadah yang mereka lakukan dengan salah, maka itu tetap akan menjadi udur bagi mereka karena tidak tahu. Ketidaktahuan tersebut disebabkan ketidakmauan. Ya. Apabila pada diri mereka terdapat kadar untuk sesuatu di dalam keislaman itu sah pada mereka, maka mereka tidak dilakukan. Tetapi kalau mereka ternyata dengan takut ta'alum, ya, meninggalkan belajar agama, kemudian terjatuh ke dalam nafid minawak dari Islam, salah satu daripada bukan terlupa dari Islam, na'udzubillah. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Alhamdulillah, mereka keluar daripada Islam. Kenapa? Karena mereka terjatuh disebabkan karena mereka meninggalkan ta'lim, meninggalkan belajar. Yang itu diperintahkan oleh Allah SWT. Dan kalau meninggalkan ta'lim, meninggalkan belajar dalam keadaan akidahnya masih tetap akidah yang dengan itu sah keislamannya, keimanannya, dan dia tidak menjalankan kesyirikan, tidak melakukan berbagai macam perkara-perkara kekufuran, ya, maka keislamannya sah. Walaupun dia berkubah dengan berbagai macam bid'ah dan sebagainya selama bertahun-tahun. Tetapi na'udzubillah kalau sampai terjatuh dalam kesyirikan kekufuran, ada keyakinan-keyakinan menyimpang dalam dirinya yang dengan itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Karena dia tidak mau belajar. Maka ini makna daripada naqid al-ashr, pembatal yang kesepuluh. Tidak mau belajar terhadap syariat agama dalam perkara-perkara yang merupakan sesuatu yang akan membawa kepada keabsahan keislaman seseorang atau keimanannya. Sehingga di dalam ayat-ayat disebutkan bahwasanya orang-orang yang seperti ini, mereka terkadang merasa berada di atas hidayah dalam keadaan mereka itu telah keluar dari Islam. Allah Subhanahu wa taala akan gandengkan mereka dengan syaitan. Wa ya'sha 'an dzikri rahmani maqaida syaitan fa huwa lahum qari. Wainamum ya sabtu naum anisabi wa yasabuna annahum. Kalimat ini menunjukkan bahwasannya, ya, mereka dihalangi oleh syaitan daripada jalan yang lurus. Dalam keadaan mereka itu merasa diri mereka mendapatkan hidayah, berarti mereka kan tidak tahu. Dalam keadaan mereka tidak tahu kalau mereka telah menyimpang. Itu disebabkan karena yang syaitan itu rahmat, meninggalkan daripada ta'lim, meninggalkan daripada pelajaran, meninggalkan daripada mengkaji Islam yang itu merupakan kewajiban atas setiap individu muslim. Ini adalah perkara yang dengannya seseorang sah agamanya, sah keislamannya. Itu saja minimal untuk dia pelajari, sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam keadaan ada iman, ya, ada akidah sahihah di dalam dirinya. Maka meskipun dia bawa berbagai macam dosa setinggi langit, pasti ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an. Bala'anahumullah bikufrihim, bahkan Allah melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Ai annahum matrudun mal'unun, bisa bagi kufrihim. Yani mereka-mereka itu terusir dan terlaknat dengan sebab kekafiran mereka. Fakalilam al-mu'min minhum, maka sedikit sekali orang yang beriman di antara mereka. Al-Qur'an iman atau iman mereka itu sedikit. Bahwa berhubung buat kafir dan kekufuran mereka itu yang dominan pada mereka. Jadi makna Fakali lama yuminun itu ada dua makna dari apa yang disebutkan oleh Syekh Sa'di. Makna yang pertama bahwasanya Fakali lama yuminun, bahwa orang-orang yang beriman di kalangan mereka itu sedikit. Atau makna yang kedua bahwasanya keimanan mereka itu sedikit, keimanan yang dangkal, sedangkan ukuran dominan pada mereka. Allah wa'ala. Qala Allah ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum, wa kanu min qablu yastaqifuna 'ala alladziina kafaru, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi, fala'natullahi 'alal kafirin. Dan di saat datang kepada mereka kitabun min indillah, datang kepada mereka kitab dari Allah Al-Quran, kitab tersebut musaddiqun lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka. Kitab tersebut membenarkan apa yang ada pada mereka. Apa yang ada pada mereka? Injil dan Taurat. Al-Quran itu membenarkan apa yang terdapat di dalam Injil dan apa yang terdapat di dalam Taurat. Wa kanu min qablu yastaftikuna 'ala alladziina kafaru. Padahal mereka sebelumnya itu, ya, mereka meminta kemenangan atas orang-orang kafir dengan didatangkannya Rasul, bahwa nanti akan datang seorang Rasul yang akan memerangi kalian wahai bangsa Allah. Kami semua, ya, dengan Rasul yang Allah utus di akhir zaman nanti, dan ini waktunya sudah sangat dekat sekali, tanda-tandanya sudah sangat terlihat yang tersebut di dalam kitab kami. Sebentar lagi ini sudah turun, akan lahir seorang Rasul diutus oleh Allah, yang dengan itu kami akan memerangi kalian dan kalian semua akan habis nanti kami perangi di saat Rasul tersebut datang. Dan itu sudah sering didengar oleh orang-orang Aus dan Khazraj, karena orang-orang Yahudi adanya di Madinah. Sudah sangat sering didengar oleh orang-orang Aus dan Khazraj. Yang kedua suku ini memang menjadi khalif, menjadi sekutunya Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainuqah, dan Bani Nadir, sebagian ke Aus, sebagian ke Khazraj. Nah, masing-masingnya itu senantiasa bercerita, nanti di akhir zaman akan begini, nanti ini sudah waktunya sudah sangat dekat ini, tanda-tandanya sudah sangat terlihat. Rasulnya itu jenisnya seperti ini disampaikan kepada Aus dan Khazraj. Sehingga di saat kemudian muncul berita bahwasanya ada nabi di Arab, ya, di mana itu di Mekah, orang-orang Aus dan sebagian orang Khazraj ini ada yang mengutus utusannya ke sana. Yang kemudian terjadi Bai'atul Amqar itu. Karena mereka sudah mendengar ciri-cirinya dan ternyata persis seperti yang dijadikan oleh orang-orang Yahudi. Nah, orang Aus dan Khazraj ini yang kemudian beriman. Orang Yahudinya melongo, enggak mau beriman, ya. Loh, kok malah suka Arab? Dan kita ini keinginannya bahasnya orang Arab. Nanti kalau datang Rasul, ya, dari Bani Israel, nah ini kalian semua bahasa Arab kan akan menang dengan Rasul. Nah, ternyata malah diutus oleh Allah dari bahasa Arab. Kedengkian dan hasrat yang tinggi menguasai diri mereka, dan padahal mereka tahu ini benar-benar Rasul yang diutus oleh Allah. Ciri-cirinya sudah semuanya ada di situ. Nah, orang-orang Aus dan Khazraj yang kenal terhadap ciri-ciri tersebut beriman semuanya. Beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemuliaan bagi mereka yang beriman dan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak beriman. Ya, Yahudi, ta'anatullah alaihim. yastabiquna ala ladina kafar. Orang-orang kafir di sini adalah orang-orang musyrikin Arab pada masa itu. Mereka senantiasa membangga-banggakan sebentar lagi akan datang Rasul. Falamma ja'ahu ma'arafu kafaru bih. Maka di saat datang kepada mereka orang-orang Yahudi, apa yang mereka sudah kenali, tahu persis betul ini Rasul yang dijanjikan, mereka justru mengingkarinya, mereka mengkufurinya. Falaknatullah ya'ala kafirin. Maka laknat Allah atas orang-orang kafir tersebut. Alhamdulillah. Bisanastarau bihi anfusahum. Sangat jelek sekali apa yang mereka beli di diri mereka dengannya. Yani ayat kurubima anzalallah. Dengan mereka mengkufuri apa yang Allah turunkan. Yani Al-Quran. Hanya karena bagian kedengkian yang ada pada diri mereka. Aminazilallah infati alamaya sya'ni ibad. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-Nya. Tidak seperti apa yang mereka kehendaki. Jadi berbeda dengan apa yang mereka inginkan. Mereka inginkan risalah tersebut kepada Bani Israil, kepada orang-orang mereka. Ternyata kok bangsa Arab yang mendapatkan kemuliaan tersebut, bukan bangsa Yahudi. Maka mereka menukar jiwa-jiwa mereka yang mereka ketahui kebenaran tersebut, mereka tukar dengan kekufuran. Karena kedengkian yang menguasai hati-hati mereka. Fadahu bi ghadabin ala ghadab, maka mereka pun kembali pulang kepada Allah nanti di akhirat tentunya dengan kemurkaan di atas kemurkaan. Kemurkaan di atas kemurkaan. A'udzubillah. Walil kafirina adabun muhin, dan bagi orang-orang kafir mereka akan mendapatkan adab yang hina. Adab yang menghinakan. Berkata saya sa'ni ayy walamma ja'atun kitabu min indillah ala yadi afdalil khalqi wa khatamil anbiya al-mustama' ala tasdiq ma ma'ahu min at-taurah wa qad 'alimu bihi wa tayaqqanuhu. Apa inaukan ridawa apa inau apa inau musyrikin berjahiliyah buruk Islam kalau dihadapnya. Dan di saat datang kepada mereka kitab dari si Allah yang dibawa oleh Abdul Khalq kota Mulambia yang terkandung padanya kebenaran terhadap apa yang ada di mereka dari kitab Taurat dan mereka betul-betul telah mengetahui akan hal tersebut dan meyakininya. Sampai-sampai di saat mereka dahulu, apabila terjadi di antara mereka peperangan dengan musyrikin pada masa jahiliyah, Islam korbiatannya ini. Mereka bahkan istilahnya menyebutkan pertolongan dengan keberadaan Nabi. Wa tawa'aduhum bi'urujihi, dan mereka mengancam-ngancam akan keluarnya Nabi tersebut. Wa annahum yaqatiluna musyrikina ma'ah, dan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi akan berperang terhadap orang-orang musyrikin bersama Nabi tersebut. Falamma ja'ahum hadzal kitab wan nabi allazi arafa, maka di saat kemudian datang kepada mereka kitab ini yakni Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi ini yang sudah mereka kenali, tabarubi, mereka ingkari, mereka kufuri bagian bahasa dan karena dengki dan hasad. An yunazirallah mifadli ala mayasyamir ibad. Di mana Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Tidak sebagaimana yang mereka harapkan. Fala'anahumullah. Maka Allah pun melaknat mereka. Wa ghadiba alaihim ghadban ba'da ghadbin. Atau ghadban ba'da ghadbin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memurkai mereka. Kemurkaan. Demi kemurkaan. Likat rati kufrihim. Watawali syakwahum syakihim wa syakihim, karena banyaknya kekufuran mereka dan berturut-turutnya keraguan-keraguan dan kesyirikan mereka. Walahum fil akhirah bi'adzabun muhin, dan bagi mereka di akhirat nanti mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan. Ai mu'lim muhim artinya adalah adab yang sangat jijik dan sangat menyakitkan, sangat menyengsarakan. Bahwa siliyul jahim, yakni mereka masuk ke dalam neraka jahim. Wa fautun na'imil muqim, dan terlepas dari mereka kalimatan yang abadi, yang terus menerus. Fa bisal hal haluhu, maka sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Kalau keadaan orang yang memang dia tidak tahu menahu tentang surga dan neraka, kemudian dia ya karena kekufuran mereka, ya, ketidaktahuan dan kekufuran mereka masuk neraka. Ini tentu adalah derita yang tiada tara. Lebih menderita daripada itu adalah di saat seseorang tahu, ya, dia itu tahu sebenarnya itu ada surga, itu ada neraka. Surga adalah nikmat, ya. Segala macam kenikmatan ada di dalamnya, dan neraka itu adalah azab. Segala macam azab ada di dalamnya. Berbagai macam siksa mereka dapati, mereka ketahui di dalam kitabnya. Ancaman-ancaman Allah yang mengerikan ada. Dan mereka tahu, dalam keadaan mereka mungkin kan untuk bisa selamat kalau mereka beriman. Ini kan keadaan yang sangat mengenaskan. Ternyata mereka memilih kepada kekufuran. Maka penyesalan mereka tentunya tiada tara besarnya di hari kiamat nanti. Sehingga dikatakan kalau bisa hal-hal sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka. Wa bisa masta'adu wastaqdaru minal imani billah wa kutubi wa rusuli wal kufur al-kufru bihi wa bi kutubi fa'ilihim wa tayakunihim ma'adham ya'adabihim. Dan sejelek-jelek apa yang mereka ganti, ista'adu dan istaqdaru bermakna sama, apa yang mereka ganti, sejelek-jelek apa yang mereka ganti daripada keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitabnya, kepada rasul-rasulnya, dengan kekufuran. Mereka ganti keimanan tersebut dengan kekufuran. Kenapa kok mereka ganti? Karena mereka tahu ini makna mereka menggantinya, mereka menukarnya atau mereka menjualnya. Karena mereka tahu dengan pengetahuan tersebut, ya, mereka tidak beriman kepada Allah. Padahal mereka mengetahui seperti apa seharusnya kalau beriman kepada Allah. Mereka tidak beriman kepada kitab Allah. Padahal mereka tahu harus diimani kitab Allah tersebut, dan tidak beriman kepada rasulnya. Mereka tahu dan mereka yakin, sehingga dengan itu, ya, membawa kepada azab yang sangat besar bagi mereka. Dan itu membawa kepada penyesalan yang sangat dalam pada mereka. Azabnya berlipat, penyesalannya juga demikian. Sehingga sejelek-jelek keadaan adalah keadaan mereka, orang-orang Yahudi. Alhamdulillah wa nasallu salama wa alafia wa nastaghfiruna wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah.